Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk bersama-sama mengkaji bagaimana sirah atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita telah paparkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kita telah paparkan bagaimana keutamaan beliau yang sangat luar biasa, di mana Utsman bin Affan termasuk sahabat pertama yang masuk Islam, dan juga beliau diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang diberi kabar gembira Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ya, termasuk al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Baik, demikian juga di antara keistimewaan Utsman ibn Affan, ya, beliau adalah satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua orang putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini yang menyebabkan beliau radhiyallahu taala anhu diberi gelar Dzun-Nurain, si pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah dengan dua orang putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Utsman termasuk dari donatur besar perang Tabuk, dan juga beliau melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membeli sumur rumah bagi kaum muslimin yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu akan mendapatkan syahadah, ya, artinya akan mati syahid di akhir kehidupan beliau. Ini beberapa keutamaan dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita akan coba membahas fase-fase awal pemerintahan Utsman bin Affan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa pasca atau sebelum wafatnya Umar, sebelum wafat, Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang sahabat, 6 orang sahabat untuk bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi khalifah pasca wafatnya beliau. Dan ketika itu Dewan Syura atau para sahabat, ya, bersepakat untuk memilih Utsman menjadi khalifah. Ini terjadi pada tanggal 3 Muharram tahun 24 Hijriah. Ya, ketika itu sudah masuk waktu asar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menggambarkan tentang bagaimana kisah pembaiatan Utsman, atau bagaimana apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika beliau pertama kali, ya, menjadi khalifah. Ini ketika beliau dibaiat oleh kaum muslimin, maka kemudian beliau memberikan sambutan atau memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Lamma bay'a ahlu syura Utsman kharaja wa huwa ashadduhum ka'abatan." Setelah dewan syura, ahlu syura, ya, membaiat Utsman, maka beliau pun keluar menemui manusia. "Wa huwa ashadduhum ka'abatan." Dan ketika itu Utsman adalah orang yang paling bersedih, ya, bersedih atas wafatnya Umar radhiyallahu taala anhu. Qala fa'ata mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khotoban nas. Maka kemudian Utsman ibn Affan naik ke atas mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallah wa athna alaihi. Maka beliau pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Wa salla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun seperti kebiasaan ya, dalam khutbah beliau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dengarkan kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan dalam khutbah perdananya sebagai seorang khalifah. Ya, poin-poin yang sangat luar biasa disampaikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam khutbah pertamanya ini. Beliau mengatakan, innakum fi dari qal'ah wa fi baqiyati a'mar fabadiru ajalakum bi khairi ma taqdiruna alaih. Sesungguhnya kalian berada di kampung persinggahan dan kalian berada pada sisa-sisa umur kalian. Ya, maka bersegeralah kalian melakukan kebaikan apa yang kalian mampu. Sesuai dengan apa yang kalian mampu. Lihat Umar Utsman ibn Affan mengingatkan kaum muslimin ya bahwa kehidupan ini tidaklah panjang. Pada hakikatnya kita sedang berada ya di masa-masa akhir dari kehidupan kita. Ya, tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Fabadiru ajalakum bi khair ma taqdiruna alaih. Maka bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan yang mampu untuk kalian lakukan. Falaqad utitum sabbihtum wa musitum. Dan sesungguhnya kalian telah diberi waktu, baik itu waktu pagi maupun petang hari. Semua orang diberikan waktu yang sama. Semua orang melalui waktu pagi dan melalui waktu petang. Dia diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal. Maka hendaknya dia isi ya kehidupannya dengan amalan saleh. Kemudian kata Utsman ibn Affan, ala wa inna dunya tuwiyat alal gurur, fala tagurannakumul hayatu dunya, wala yagurannakum billahil gurur. Ketahuilah, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini tuwiyat alal gurur, dipenuhi dengan berbagai macam tipu daya. Fala tagurannakumul hayatu dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini melalaikan kalian, menipu kalian. Jangan sampai dunia ini menipu kalian, kata Utsman. Wala yaghurannakum billahi ghurur, dan janganlah pula ya penipu-penipu yakni syaitan dan bala tentaranya ya memperdaya kalian ketika kalian ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan dan bala tentaranya kemudian memperdaya kalian dalam mentaati Allah, membuat kalian lalai dari mentaati Allah. Jangan sampai wahai kaum muslimin. Ya. Wa'tabiru biman madha. Maka ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah berlalu. Orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk melakukan amalan saleh. Maka ambillah pelajaran dari mereka. Kalian masih hidup di dunia. Jangan sampai kemudian syaitan dan bala tentaranya ya menipu kalian. Tsumma jiddu wala taghfulu fa innahu la yaghfilu ankum. Maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh dalam amalan dan jangan sampai kalian lalai. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah lalai dalam memberikan godaan kepada kalian. Ingat, syaitan adalah musuh kita yang nyata. Jangan sampai kalian kalah, jangan sampai kalian terjerumus pada ya tipu daya syaitan. Ya, jangan pernah lalai, jangan pernah kita kehilangan kewaspadaan dari tipu daya syaitan. Ya, karena syaitan tidak pernah lalai dari menggelincirkan kita ya kepada kemaksiatan kepada Rabbuna Azza wa Jal. Qala aina abna'ud dunya wa ikhwanuha alladhi atharuha wa amaruha wa mutti'u biha tawilan. Ya. Mana anak-anak dunia dan saudara-saudaranya yang mereka telah terpengaruh dengan dunia lalu menghabiskan usianya yang panjang untuk bersenang-senang. Ya. Alam talfidhuhum, tidakkah mereka kemudian menjauhi itu semua? Ya. Artinya apa? Anak-anak dunia dan orang-orang yang terpengaruh dengan dunia menghabiskan waktunya untuk dunia, suatu ketika dia akan terpisah dari dunia tersebut. Mau tidak mau dia akan terpisah dari dunia tersebut. Kalau selama ini dia tersibukkan dengan dunianya, begitu dia berpisah dengan dunia, artinya dia meninggal dunia, dia tidak membawa suatu kebaikan apapun. Ya, karena hidupnya begitu terpengaruh dengan dunia, karena hidupnya terlalu tersibukkan dengan dunia. Ya, pasti dia akan apa? Terpisah nanti. Berpisah dengan dunia ini adalah suatu keniscayaan, tidak ada yang selama-lamanya hidup di dunia. Ya. Maka seorang yang dia sudah berpisah dengan dunia ketika dia hidup, artinya orientasi dia adalah akhirat, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Jangan menunggu terpisah dari dunia karena kematian. Ini sudah terlambat nanti. Ya, pisahkanlah diri kalian dengan dunia selama kalian masih hidup. Artinya apa? Jadikan orientasi kehidupan kalian untuk meraih ya kebahagiaan di akhirat. Ya. Kemudian kata Umar, "Irmu bid dunya haitsu ramallahu biha." Ya, lemparkanlah dunia itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melemparkannya. Artinya jangan pautkan hati kalian dengan dunia. Ya, jangan kaitkan atau pautkan hati kalian dengan dunia. Watlubul akhirata fa innallaha qad daraba laha masalan billadhi huwa khair. Ya, carilah akhirat, ya. Berusahalah kalian untuk menggapai akhirat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan yang baik tentang akhirat. Ya, lalu beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-45, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Ya. Dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, kemudian menjadi suburlah karenanya tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Fa asbaha hasyiman tadhuhur ya, namun kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Ini hakikat kehidupan dunia, tidak ada yang kekal abadi. Suatu ketika kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini, akan hilang dunia ini dari kita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kemudian Utsman pun membacakan kelanjutan ayat tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya, al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, wal baqiyatu shalihah, wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ya, akan tetapi amalan-amalan yang saleh kekal abadi ini lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk kalian jadikan sebagai harapan kalian. Ya. Jadi apa? Jadikan amalan soleh kalian, isilah kehidupan kalian ini untuk melakukan amalan soleh. Jangan kalian terlalaikan dengan kehidupan dunia. Unzuru barakallahu fikum. Ya, perhatikan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pesan-pesan dari Utsman bin Affan kepada kaum muslimin di awal beliau menjadi khalifah. Beliau mewanti-wanti kaum muslimin untuk berhati-hati dengan dunia. Beliau mewanti-wanti kaum muslimin untuk bersemangat mengejar akhirat. Demikianlah pada hakikatnya seorang pemimpin yang baik. Ya, tidak berorientasi kepada dunia, tapi bagaimana caranya ya agar rakyatnya ini selamat dunia akhirat. Ya. Jadi kita, kalau kita jadi pemimpin, ya hendaknya kita bawa orang yang ada di bawah kita, orang yang kita pimpin ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berorientasi dunia. Tapi pemimpin yang baik harus mengajak orang yang ada di bawahnya untuk menggapai ridho ilahi. Untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya pemimpin yang baik. Ya, ini yang kita dapati dari para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ketika mereka diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, mereka bimbing rakyatnya, mereka bimbing orang-orang yang ada di bawahnya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pidatonya Utsman bin Affan, khutbahnya Utsman bin Affan ketika beliau radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah. Ya, kita bisa melihat ya apa yang menjadi orientasi beliau, ya, jadi mengajak rakyat yang beliau pimpin untuk ya jangan sampai terlalaikan kepada dengan dunia dan mengajak mereka untuk bersungguh-sungguh menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain beliau berpesan kepada rakyatnya secara umum, Utsman bin Affan juga memberikan peringatan kepada ya seluruh pegawai pemerintahan, seluruh ummal, ya pegawai-pegawai pemerintahan yang berada di bawah kepemimpinan beliau, beliau ingatkan untuk benar-benar melakukan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga mendorong mereka untuk ya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya dalam Al-Bilayah wa Nihayah beliau melanjutkan, "Tsumma kataba Utsman Ibnu Affan ila ummalihi alal amsar." Ya. Utsman bin Affan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau langsung mengirimkan surat-surat kepada seluruh ummal, kepada seluruh pegawai pemerintahan, alal amsar di segala penjuru negeri. Beliau mengirim surat kepada umara il harb, kepada para panglima-panglima perang, wal a'immatu ala salawat. Demikian juga beliau mengirimkan surat kepada seluruh imam-imam salat, wal umana ala buyutil mal. Demikian juga beliau mengirimkan surat kepada orang-orang yang diamanahi untuk ya menghandle atau menangani baitul mal yang ada di seluruh penjuru negeri. Apa isi suratnya Utsman bin Affan? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Utsman radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, beramar ma'ruf dan juga melarang mereka dari kemungkaran. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari segala bentuk kemungkaran. Wa yahuthuhum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih. Demikian juga Utsman bin Affan ya mendorong mereka, menyemangati mereka untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Wa yuharriduhum ala al-ittiba' wa tarkil ibtida', dan mendorong mereka, mendorong pegawai-pegawai pemerintahan ini untuk mentaati atau untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkil ibtida', dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Ya, beliau mendorong ya seluruh pegawai pemerintahan untuk benar-benar mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Ya. Lagi-lagi ini ya memperlihatkan kepada kita semua tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, dia bukan hanya rakyatnya saja yang dia perintahkan untuk melakukan ketaatan, untuk taat kepada Allah. Tapi juga dia memberikan pesan khusus kepada seluruh aparat pemerintahan yang berada di bawah kepemimpinannya. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya kalian menjadi ya orang-orang yang selalu taat kepada Allah, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Demikian pesan Utsman bin Affan kepada seluruh aparat pemerintahan yang berada di bawah kepemimpinannya. Ya. Kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. ketika Utsman diangkat menjadi khalifah, maka di sana ada kasus yang pertama kali beliau tangani sebagai seorang Amirul Mukminin. Kasus ini berkaitan dengan pembunuhannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Umar Ibn Khattab ditikam, ya, pada hari terbunuhnya beliau, pada waktu sholat subuh beliau ditikam, maka ternyata terjadi sebuah peristiwa. Ya, putra beliau yang bernama Ubaidillah, yakni putranya Umar, yang bernama Ubaidillah bin Umar bin Khattab, ya, beliau setelah melihat bahwa Umar ya ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, Abu Lu'lu al-Majusi, dan Abu Lu'lu ketika itu bunuh diri, maka dia mencari otak di belakang pembunuhannya Utsman, di belakang pembunuhannya Umar. Maka kemudian dia ya mencari seseorang yang bernama Hurmuzan. Ya, Hurmuzan ini dia dahulunya adalah seorang pejabat di kerajaan Persia. Dan besar dugaan bahwa Hurmuzan inilah yang menghasut Abu Lu'lu'ah atau Abu Lu'lu al-Majusi untuk membunuh Umar. Mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Umar. Ya. Ya. Dugaannya sangat kuat sekali. Nah, ketika itu Ubaidillah dengan dugaan yang sangat kuat ini, dia mencari Hurmuzan. Kemudian dia pun membunuh Hurmuzan. Karena dia menduga Hurmuzan ini ya memiliki peran yang sangat besar atas pembunuhan Umar. Dialah yang telah merancang pembunuhannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika mengetahui ini masih hidup Umar ketika itu, kan Umar sempat hidup beberapa waktu. Sepeninggal setelah beliau ditikam. Nah, beliau mendengar kabar bahwa putra beliau Ubaidillah membunuh Hurmuzan. Kemudian beliau memerintahkan agar Ubaidillah ditangkap. Ini Umar ya. Umar memerintahkan agar putra beliau Ubaidillah yang membunuh Hurmuzan ini ditangkap. Dengan tujuan agar apa? Agar nanti setelah ada khalifah yang baru terpilih, tentunya waktu itu Utsman belum terpilih ya. Masih ditunjuk Dewan Syura 6 orang dari Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah. Belum ditentukan siapa yang menjadi khalifah. Tapi Umar memerintahkan agar putra beliau Ubaidillah ya ditangkap terlebih dahulu. Tujuannya agar nanti terpilih, begitu terpilih ada khalifah yang baru, dia bisa menentukan vonis hukum atas Ubaidillah. Maka ketika Utsman bin Affan telah diangkat menjadi khalifah, ya, orang-orang pun telah membaiat beliau, artinya kekuasaan beliau efektif sebagai seorang khalifah. Beliau pun mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, menentukan bagaimana keputusan yang harus diambil terhadap Ubaidillah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang telah membunuh Hurmuzan. Maka di antara para sahabat, mulai di antara mereka menyampaikan saran-sarannya kepada Utsman Ibn Affan. Ya, di antaranya sahabat Ali Ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hendaknya Ubaidillah dihukum qisas. Ya, karena dia telah membunuh Hurmuzan, maka hukum bunuh adalah dibunuh juga. Kemudian sebagian para sahabat muhajirin, mereka mengatakan, ya, bagaimana mungkin kita membunuh Ubaidillah dalam keadaan bapaknya baru saja dibunuh. Dan tidaklah dia melakukan pembunuhan itu melainkan karena bapaknya dibunuh. Apa alasannya dia membunuh Hurmuzan? Karena besar sekali dugaan Hurmuzan ini yang merancang konspirasi pembunuhan Umar Ibn Khattab, ya. Maka para sahabat, sebagian para sahabat tidak setuju kalau Ubaidillah bin Umar ini dikisos. Kemudian Amr bin Al-As, di antara para sahabat yang juga ikut urun rembuk ya dalam kasus tersebut adalah Amr bin Al-As. Kata Amr bin Al-As, "Wahai Amirul Mukminin, ya. Peristiwa pembunuhannya Hurmuzan ini terjadi sebelum engkau menjadi khalifah. maka bukan tanggung jawabmu untuk menyelesaikan kasus ini, kata Amr. Ya. Ini terjadinya di masa kekhilafan Umar, bukan di masa kekhilafan engkau. Maka tutup saja kasusnya, selesai. Karena engkau baru saja terpilih menjadi khalifah. Itu urusan-urusan, ya, kalaupun nanti dimintai pertanggungjawaban, nanti itu adalah urusan, ya, khalifah yang terdahulu. Karena terjadinya pada khalifah yang terdahulu, yakni di masa kekhilafahnya Utsman, walaupun itu, ya, hanya selang beberapa waktu sebelum Umar wafat. Ini secara global pendapatnya para sahabat ketika itu. Ya, sebagian di antara mereka menyarankan agar Utsman mengkisos Ubaidillah. Sebagian mereka mengatakan untuk melepaskan Ubaidillah. Sebagian bahkan menyarankan agar Utsman menutup saja kasus pembunuhan Hurmuzan ini. Namun kemudian Utsman bin Affan mengambil satu keputusan, ya, yang wallahu ta'ala alam, ya, sepertinya ini adalah keputusan yang terbaik, ya. Utsman menjatuhkan hukum diat. Menjatuhkan hukum diat. Jadi kan orang itu selain dia dikisos, ada hukum diat. Ini membayarkan sejumlah ekor unta, 100 ekor unta atas jiwa yang dia bunuh. Jadi ada dua hukuman, kan? Yang pertama adalah kisos, yang kedua adalah diat. Maka Utsman memutuskan agar Ubaidillah ini dihukum dengan membayar diat. Ya. Nah, kemudian ada muskilah, ada permasalahan. Hurmuzan ini tidak punya keluarga. Maka kemana dibayarkan diat tersebut? Ya, al-warisnya nggak ada. Maka diat yang dibayarkan oleh Ubaidillah ini hendaknya disetorkan kepada Baitul Mal. Ya, kepada Baitul Mal. Maka kemudian inilah yang menjadi keputusannya Utsman bin Affan, bahwa Ubaidillah tidak dikisas, tapi dia tetap dihukum. Hukumannya apa? Membayarkan diat. Nah, kemudian Utsman bin Affan membayarkan diatnya Ubaidillah. Ya, Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya raya, ya, dia memiliki banyak perbendaharaan, harta. Maka dia pun mengambil dari harta pribadinya lalu membayarkan diatnya Ubaidillah yang telah membunuh Hurmuzan tadi. Maka selesai permasalahan. Ubaidillah tidak dikisos, ya, tidak terbunuh, tidak dibunuh. Adapun hukuman telah ditegakkan atas diri Ubaidillah. Dia telah dihukum. Ya, jadi tidak dibiarkan begitu saja dia membunuh, tapi telah diberikan hukuman. Apa hukumannya? Ini membayarkan diat. Lalu yang membayarkan diatnya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ini adalah keputusan yang wallahu ta'ala alam, ya, mengakomodir masukan-masukan yang ada pada para sahabat. Jadi tetap dihukum Ubaidillah, namun tidak sampai dihukum mati. Kemudian yang membayarkan diatnya pun adalah Utsman ibn Affan, dari kantong pribadinya, bukan dari Baitul Mal, tapi dari kantong pribadinya, dan disetorkan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Ya. Ini adalah di antara keputusan-keputusan awal yang diambil oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di tahun-tahun awal pemerintahan beliau, ya, Utsman bin Affan ini juga memerintahkan untuk memperbarui batas-batas tanah haram. Jadi ketika itu terjadi ketidakjelasan mana batas tanah haram. Maka kemudian Utsman bin Affan memerintahkan, ini adalah batas-batasnya tanah haram. Ya, artinya daerah istimewa atau daerah yang disucikan, dibuat tanda-tandanya, Anda telah memasuki daerah haram. Ini diberikan tanda-tanda oleh Utsman bin Affan. Demikian juga di awal-awal pemerintahan beliau, beliau melakukan perluasan terhadap Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ketika itu diperluas. Ya. Ya, kita tahu di awal-awal dahulu, ya, rumah-rumah itu sangat banyak berada di sekitar Ka'bah. Maka kemudian ini diperluas, ya, Masjidil Haram diperluas oleh Utsman ibn Affan. Ya, inilah apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan di awal-awal pemerintahan beliau. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di esok hari, ya, dengan masih membahas apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah Amirul Mukminin, ya, kita akan membahas tentang bagaimana penyatuan mushaf Al-Qur'an di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau radhiyallahu anhu memiliki jasa yang teramat besar dalam mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita di malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan bagi kita untuk melanjutkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian yang kita dengarkan ini bermanfaat bagi kita semua. Naqif ila huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.